manhajnya anakmu, akhlaknya anak kamu, hanya karena obsesi dunia yang gak jelas. Tolonglah yang berakal sehat. Saya gak mau bahas syariat, tolong yang berakal sehat. Assalamualaikum wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang namanya kemuliaan juga bukan pada perkara duniawi. Yang namanya kemuliaan itu ukhrawi, dini. Dalam sepanjang sejarah yang disebut namanya dengan baik itu para ulama. Di sebelah mereka banyak kaum tujar, para pengusaha-pengusaha besar, para agnia, orang-orang kaya, orang-orang fulus, orang-orang segala macam, banyak. Dalam sejarah umat Islam yang disebut dengan nama baik itu para ulama, orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Mana itu nama-namanya para pengusaha besar itu? Mana nama-namanya orang kaya-kaya itu? Mana? Tertelan dalam perut bumi. Ya apa ya? Coba diem. Ya apa ya? Antum kenal gak siapa dari kalangan orang terdahulu yang kaya-kaya itu? Nama siapa gitu ya? Antum kenal bos pengusaha mana gitu? Ada yang tahu namanya? Dulu ya Pak? Ya, kalau di zaman sekarang ini antum kenal bos fulan. Nanti yang sudah mut-mut ya Pak? Ada yang kenal ya Pak? Dalam keadaan kaum muslimin masih mengenal para ulama-ulamanya, Imam Syafi'i, Imam Malik, rahimahumullah, Imamul Huda, nama mereka harum. Dengan apa itu? Dengan dunia. Dengan ilmu mereka, dengan keisi komahan mereka, dengan akidah mereka. Luar biasa. Orang tua yang bijak, orang tua yang baik, menghendaki anak-anak soleh, berilmu, sehingga mereka bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk bangsanya, untuk negaranya, dan namanya harum dengan kesolehannya. Itu orang tua yang arif, yang bijak. Orang tua yang tadi akalnya kurang jangkep, itu hanya menginginkan anaknya bakal tertelan dalam perut bumi di masa tuanya nanti. Anak sebagai manfaatnya dunia. Wallahu musta'an. Matan nggih. Barakallahu Allah Ta'ala alam bisawab. Semudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan. Yang sabar. Dunia itu sementara. Paling pol yang itu makan sak piring rong piring. Ucu-ucu paling makan sego, perlu segoe. Ya apa ya? Atau punya harta triliunan sih dipangan paling sak piring berdua. Ya. Bukan berarti kita menganjurkan antum miskin. Enggak. Nyatanya banyak ikhwan-ikhwan al-sunnah salafiyin yang masya Allah salihin, yang ma'rufin dengan kesolehannya, banyak kaya-kaya. Yang punya mobil ya banyak, yang punya ke rumah-rumah mewah ya banyak, yang punya istri lebih dari satu ya banyak. Ya banyak. Para pengusaha ya juga banyak. Dalam kata tidak mengorbankan akidah mereka sedikit. Ya banyak. Coba diam. Tolonglah dicerdaskan akalnya para pelaku itu. Allahu ta'ala al-misawab. Alaikum. Yang lain mungkin dijawab ya. Kalau dikarenakan waktu yang sudah sangat siang, jam 1:30, semoga bermanfaat. Dan yang terpenting, semoga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jal untuk mewujudkan tarbiyah salafiyah pada diri kita, anak kita, keluarga, dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.